نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار إخواني في الدين أعاذني الله وإياكم. Melanjutkan pembahasan kitab Fatawa Arkanil Islam, dan akan kita pilih insyaallah pada pertemuan kali ini untuk membaca pertanyaan yang ke-71 terkait dengan masalah aqidiyah, berkenaan dengan permasalahan akidah. Ada sebuah pertanyaan yang pernah diajukan kepada beliau rahimahullah. Soal, ma hukmu doa ashabil kubur? Si penanya mengatakan kepada beliau rahimahullah, apa hukumnya berdoa kepada para penghuni kuburan, ashabul kubur? Sebuah pertanyaan yang sangat ringkas dan begitu pendek, namun sangat urgen dalam agama Islam. Kenapa? Karena telah kita maklumi bersama bahwa doa merupakan sebuah ibadah yang sangat mulia dalam agama Islam. Allah Azza wa Jal telah memerintahkan dan memberikan targhib, dorongan motivasi kepada segenap kaum muslimin untuk berdoa kepadanya dalam sekian banyak ayat-ayat Al-Quran atau hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang menunjukkan kepada kita betapa doa merupakan sebuah ibadah yang sangat mulia. Kalau kita cermati, kalau kita perhatikan, begitu banyak lafaz doa dalam Al-Quran. Allah Azza wa Jal juga memberikan terhib dengan berbagai uslub. Faja'ala du'a ibadah, kata Syekh, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan doa dalam ayat ini sebagai sebuah ibadah. Coba kita perhatikan, Allah Azza wa Jalla menyatakan, innal ladina yastakbiruna an ibadati, ya kan? Setelah sebelumnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan mereka untuk berdoa kepadanya, ud'uni, berdoalah kalian kepadaku. Kemudian pada potongan ayat berikutnya Allah Azza wa Jalla menyebut doa sebagai sebuah ibadah, innal ladina yastakbiruna an ibadati. Sehingga ini menunjukkan bahwa doa ibadah ada dasarnya dalam Al-Quran, meskipun secara tersirat, tidak secara tegas Allah Azza wa Jal menyebutnya sebagai doa ibadah. Tapi para ulama berkesimpulan dengan ayat tadi untuk mengatakan bahwa doa ibadah itu ada dasarnya dalam Al-Quran. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga telah bersabda dalam sebuah hadis riwayat Tirmidzi dari An-Nu'man bin Bashir. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innad du'a huwal ibadah." Innad du'a huwal ibadah. Sesungguhnya doa merupakan sebuah ibadah. Doa sama dengan ibadah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faman sarafa syai'an min anwa'il ibadah li ghairillah, sehingga siapa saja yang memberikan satu jenis ibadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, dia memberikan doa ibadah kepada selain Allah azza wa jal, faqad kafara kufran mukhrijan anil millah. Faqad kafar, kata Syekh, maka sungguh pelakunya telah kafir. Kufran mukhrijan anil millah, dengan kekufuran yang mengeluarkan pelakunya dari agama Islam. Kufur akbar. Siapa saja yang memberikan doa ibadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia telah murtad, keluar dari agama Islam. Adapun contohnya, kata Syekh, falau raka'al insanu aw sajada li syai'in, seandainya ada seseorang yang rukuk atau sujud kepada sesuatu, baik kepada makhluk hidup maupun benda-benda mati, yu'adzimuhu kata'zimillah, dia mengagungkan sesuatu tadi kata'zimillah sebagaimana pengagungannya terhadap Allah subhanahu wa ta'ala, pengagungan yang mencapai puncaknya, pengagungan yang sempurna seperti pengagungannya terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Fi hadzal ruku' aw sujud, dalam ruku' atau sujudnya ini, lakana musyrikan kharijan anil Islam, maka dia menjadi seorang musyrik kharijan anil Islam, yang keluar dari agama Islam. Nah, ini salah satu contoh seseorang yang memberikan ibadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Walihada mana'an nabiyu sallallahu alaihi wasallam minal inhina' indal mulaqat. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melarang, mana'a, melarang, mengharamkan, minal inhina' indal mulaqat, dari perbuatan merunduk. Al-inhina' artinya merunduk atau membungkuk. Indal mulaqat, ketika bertemu. Terkadang kita jumpai ada seseorang yang tatkala bersalaman dia merundukkan tubuhnya, bersalaman sambil membungkukkan tubuhnya. Ada juga yang ketika mengucapkan salam dia iringi dengan perbuatan membungkukkan tubuhnya ke arah orang yang diberi salam. Sering kita jumpai perbuatan seperti itu, terutama di kalangan orang-orang Jawa. Kalau di sini banyak dan bahkan sudah membudaya di tengah-tengah kaum muslimin, salaman sambil membungkukkan tubuh, terutama ketika yang diajak bersalaman adalah orang tua atau orang yang dihormati, berjabat tangan sambil merundukkan tubuhnya. Maka kata Syekh, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melarang perbuatan seperti itu, saddan li dzari'ati syirki. Kenapa perbuatan seperti itu dilarang? Kata Syekh, saddan li dzari'ati syirki, sebagai upaya untuk menutup celah menuju kepada kesyirikan. Saddan li dzari'ati syirki. Ini alasannya. sebagai upaya untuk menutup celah terjerumusnya seorang hamba ke dalam perbuatan syirik. Dikhawatirkan dia akan memiliki ta'zim yang sama sebagaimana ta'zimnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau sampai posisinya seperti orang yang sedang rukuk, na'udzubillah min dalik. Rukuk merupakan sebuah ibadah, ya tidak boleh diberikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Fasu'ila 'anil rajul. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang seorang lelaki. Yalqa akhahu. Ketika dia bertemu dengan saudaranya. Ayan hanilah. Bolehkah dia merundukkan tubuhnya kepada orang yang ditemui? Qala la. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, "La, tidak boleh." Ya. Tidak boleh dia melakukannya. Bahkan sebagian ulama menjelaskan hanya sekedar merundukkan kepalanya. Itu juga merupakan perbuatan yang dilarang dalam syariat Islam. Pernah difatwakan oleh Al-Lajnah Ad-Da'imah, para ulama yang tergabung dalam komite tetap pembahasan ilmiah dan fatwa Kerajaan Saudi Arabia, sekedar merundukkan kepala tidak diperbolehkan kata mereka, apalagi sampai merundukkan tubuhnya. Sehingga diupayakan ketika mengucapkan salam, ketika berjabat tangan, tidak diiringi dengan perbuatan seperti itu. Nah, ketika menyapa juga demikian, hendaknya tidak diiringi dengan perbuatan seperti itu. Kata Al-Lajnah Ad-Da'imah, meskipun dengan a'lal badan, dengan anggota tubuh yang paling atas atau kepala, hendaknya dihindari. وَمَا يَفْعَلُهُ بَعْدُ الْجُهَالِ. Dan apa yang dilakukan oleh sebagian orang-orang jahil, orang-orang bodoh. إِذَا سَلَّمَ عَلَيْكَ إِنْهَنَا. Jika dia mengucapkan salam kepadamu, إِنْهَنَا, maka orang tersebut merundukkan tubuhnya. Khata'un, merupakan sebuah kesalahan. Wa yajibu 'alaika an tubayyana lahu dzalik. Dan engkau wajib untuk menjelaskan hukumnya kepada orang tersebut. Wa tanhahu 'anhu. Dan melarang orang tersebut dari perbuatan tadi. Berusaha untuk dijelaskan bagaimana hukumnya secara syar'i, tentunya dengan bahasa yang lembut, dengan cara yang sopan, tidak terkesan marah ya, atau menggurui ketika ternyata yang melakukannya adalah teman sebaya kita atau orang yang lebih tua usianya daripada kita. Sampaikan dengan penjelasan yang baik dan mengedepankan hikmah. Kalau ternyata dia nekat melakukannya, maka hendaknya dihindari. Cukup bersalaman saja. Tidak perlu dicium, ya, apalagi sampai merundukkan tubuhnya. Dalam hal ini kita harus punya prinsip yang tegas, ya. Bukan perkara yang sepele terkait dengan permasalahan akidah. Sekedar mencium tangan ketika bersalaman saja para ulama membolehkan, namun dengan beberapa ketentuan, beberapa syarat, ya, diantaranya tidak boleh dijadikan sebagai adat kebiasaan atau rutinitas. Setiap kali bersalaman mesti cium tangan. Suatu hal yang tidak pernah dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam sekalipun. Ya bayangkan, terhadap Nabi saja tidak pernah para sahabat melakukan hal tersebut dan menjadikannya sebagai rutinitas. Kalau sesekali pernah dilakukan oleh para sahabat dalam beberapa kesempatan, tapi bukan merupakan rutinitas mereka. Sesekali saja. Nah, al-qismu tsani, kemudian jenis yang kedua, du'aul mas'alah. Jenis yang kedua adalah doa mas'alah. Mas'alah secara bahasa artinya talab, permintaan atau permohonan. Doa yang berupa permintaan atau permohonan. Diungkapkan secara lisan dan terkadang diiringi dengan gerakan anggota tubuh. Dengan mengangkat kedua tangan misalnya ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan disampaikan secara lisan. Ini namanya doa mas'alah, sehingga memiliki makna yang lebih spesifik daripada doa ibadah. Wa hadza laisa kulluhu syirkan. Bagaimana hukumnya? Kata beliau, maka untuk jenis yang kedua ini, laisa kulluhu syirkan, tidak semuanya merupakan kesyirikan ketika diberikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa difonis pelakunya telah melakukan kesyirikan ketika diberikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan jenis yang pertama tadi, doa ibadah. Maka secara mutlak tidak boleh diberikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Bal fihi tafsilun. Sehingga dalam pembahasan ini ada perincian. Untuk jenis yang kedua ini ada tafsil, ada perincian. Awalan, perincian yang pertama, in kanal mad'u hayyan qadiran ala dhalik. In kanal mad'u, apabila sasaran doanya sesuatu yang dituju, hayyan qadiran ala dhalik, adalah orang yang masih hidup, hayyan qadiran ala dhalik, dan mampu untuk mengabulkan permintaannya. Falaisa bisyirkin, maka itu bukan merupakan kesyirikan. Kaqaulika iskini ma'an, seperti misalnya engkau mengatakan iskini ma'an, berilah aku air minum. Liman yastati'u dhalik, kepada seseorang yang mampu mengabulkan permintaanmu. Kita mengatakan misalnya kepada teman kita yang ada di hadapan kita, beri saya air minum. Ini termasuk doa mas'alah, namun diperbolehkan. Kenapa? Karena orang yang kita mintai pertolongan masih hidup dan punya kudroh, punya kemampuan untuk mengabulkan permintaan kita. Adapun dalilnya, qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man da'akum fa'ajibuhu. Man da'akum, dengan lafaz apa? Doa. Barang siapa mengundang kalian, man da'akum, dalam acara walimatul urs, fa'ajibuhu, maka penuhilah undangannya. Kita lihat dengan lafaz apa? Da'a. Da'a yada'u ru'aan. Ini ditujukan kepada manusia yang masih hidup dan bisa memenuhi undangannya. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa ayat yang ke-8. Wa idza hadaral qismata ulul qurba wal yatama wal masakin, dan apabila hadir dalam pembagian harta warisan al-qismah. Ayat-ayat sebelumnya berbicara tentang konsep Islam tentang pembagian harta warisan. Allah Azza wa Jalla mengatakan dalam ayat ini, jika hadir dalam pembagian harta warisan ulul qurba wal yatama wal masakin, para kerabat kalian ulul qurba, yakni yang bukan termasuk ahli waris, wal yatama wal masakin, anak-anak yatim dan orang-orang miskin, farzuquhum min, maka berilah mereka rezeki dari sebagian harta warisan tersebut. Farzuquhum min, ketika mereka meminta sebagian harta warisan, kata Allah Azza wa Jalla, farzuquhum min, maka berilah mereka rezeki dari sebagian harta warisan tersebut. Allah Azza wa Jalla tidak mengingkari perbuatan orang-orang yang meminta harta warisan. Fa in maddal faqir yadahu, sehingga apabila ada orang fakir yang menjulurkan tangannya wa qal, dan dia mengatakan urzuqni ai a'tini, berilah aku harta warisan, fahuwa jaiz, maka ini diperbolehkan, kata beliau rahimahullah. Dan syahid yang hendak beliau sampaikan dalam ayat ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengingkari perbuatan orang fakir yang meminta sebagian harta warisan kepada ahli waris, tidak mengingkarinya. Kenapa? Karena yang diminta orang-orang yang masih hidup dan mereka punya kemampuan untuk memberikan harta warisan tersebut kepadanya. Ini syahid yang hendak beliau sampaikan dalam ayat ini. Tanian, kemudian perincian yang kedua, ingkanal mad'u mayyitan, jika sasaran doanya adalah seorang mayit, mayitan, seorang mayit, orang yang telah meninggal dunia, fa inna du'aahu syirkun mukhrijun 'anil millah, maka doa orang tersebut merupakan sebuah kesyirikan, mukhrijun 'anil millah, yang mengeluarkan pelakunya dari agama Islam. Kalau meminta-minta kepada penghuni kuburan, ya siapapun dia, bahkan seorang nabi sekalipun, maka pelakunya telah terjatuh dalam kesyirikan yang membuatnya keluar dari agama Islam.